السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, kata dia, dzukiratit tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanu hal fa'lu ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أو كما قال. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maksudnya, seorang sahabat yang bernama Urwah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kata dia, telah disebutkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang at-tiyarah. At-tiyarah maksudnya kepercayaan kamu. Diambil daripada perkataan at-tayru. At-tayr mana dia burung. Bila dengar bunyi burung hantu, dia kata ada orang nak mati ni malam ini. Itu kepercayaan karun. Jadi disebut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan at-tiyarah ini. Orang disebut depan Nabi tentang kepercayaan kepada benda-benda macam ni. Bila bunyi ni ada sempena tak baik kan ni. Bila jadi macam ni ada sempena tak baik macam ni. Disebut benda ni di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ahsanuha al-fa'lu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik sekali ialah kamu kata kata-kata yang baik-baik. Tidak kata tak baik. Nabi kata yang paling baik bagi kamu ialah al-fa'lu. Al-fa'lu ni bahasa Arab daripada perkataan tafa'ul. Tafa'ul maksudnya kita bercakap satu benda yang dia membawa sempena baik. Contoh, kita buka kedai berniaga. Pagi-pagi lagi ada orang marah. Kita kata awal-awal pagi lagi ada orang marah, berasa hari ni nak boleh rezeki bagus ni. Itu dia panggil tafa'ul. Dia panggil al-fa'lu. Macam tu tak apa. Bukan kita percaya. Bukan kita percaya kata orang main awal tu menunjukkan hari ni rezeki baik dah. Tapi bila jadi macam tu, kita doakan sesuatu yang baik. Pukul 7 buka kedai, baru duk tolak daun pintu tu ada dah kawan main nak beli barang. Kalau kita ada di depan kedai kawan ni, kita kata kat dia, awal-awal lagi ada orang main nak beli dah. Ini petanda rezeki baik ni hari ni. Kita kata tu macam kita doa kebaikan untuk dia. Macam tu dia panggil tafa'ul ataupun al-fa'lu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ahsanuha al-fa'lu. Nabi kata hak paling cantik kalau kita boleh buat macam ni, tafa'ul ni. Begitu. Wala taruddu musliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu menyebabkan seseorang itu tak jadi buat baik kerana percaya kepada at-tiyarah tadi. Kawan tu nak keluar main masjid. Dia nak start motor, start terlucut harus start. Apa dia panggil tu? Starter, engkau tu terlucut. Dia terajang-terajang terlucut. Kita kata dia, ni nampak alamat tak baik ni, kalau hampir juga takkan aksiden lepas lagi. Kita pergi kata lagu tu kat dia. Dengan kerana kita kata tu, dia kata kalau tu tak ada apa-apa. Maka Nabi SAW kata, wala taruddu musliman, jangan kamu dengan kerana percaya kepada athiyarah tadi, kamu menyebabkan satu orang yang nak buat baik, tak jadi buat baik. Fa'idha ra'a ahadukum ma yakrah, Nabi kata apabila seseorang daripada kamu tengok satu benda yang dia tak suka. Kita tengok berlaku depan mata kita benda yang tak elok, yang kita tak suka. Falyakul, maka hendaklah kata, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tak ada satu kuasa yang boleh bawa mai benda baik melainkan engkau. Kalau nak jadi baik pun, Tuhan punya kehendak. Siapa pun tak boleh masuk campur. Kalau nak jadi baik, Allah punya kehendak. Wala yadfa'u sayyi'at illa anta. Dan tak boleh menolak benda-benda tak elok melainkan engkau. Benda tak elok pun tak ada siapa boleh tolak melainkan kalau Allah Subhanahu wa taala tak mau benda tak elok kena kita, maka kita tak elok. Pokok pangkalnya ialah nak jadi apa pun dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, lain pada Tuhan tak ada satu kuasa boleh buat apa-apa. Wala haula wala quwwata illa bik. Nabi kata, katakanlah tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan engkau, ya Allah. Kita tuan-tuan tak ada daya apa. Kalau Tuhan nak bagi kita sakit, sakit. Tuan sah duduk, kerja di hospital, tak sah. Kalau Tuhan nak bagi sakit, sakit. Duduk di hospital hari-hari, bau ubat. Duduk kerja bagi ubat ke orang dan sebagainya. Hari-hari duduk dalam ubat. Tuhan nak bagi sakit, sakit. Kalau Tuhan tak nak bagi sakit, tengok ada setengah budak-budak mak buat bukan jaga pun. Hujan panas dia macam kereta kebal lari kat tengah jalan. Ya anak kita ni punyalah jaga hujan ni. Pokok hujan aja panggil masuk lah. Sagi hujan tak ni demam tak ni apa. Punya duk jaga anak kita ni. Kena hujan 2-3 titik demam tu kan. Yang anak dia ni pula tak jaga hujan ribut topan panas terik apa dia duk lari. Ya ya macam kereta kebal. Tak jadi apa. Tuhan tak nak bagi dia sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah dia kata macam tu. Apa pun nak jadi apa pun dengan kehendak dan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa ma al-fa'lu ya Rasulullah? Qal kalimatun tayyibah aw kama qal muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyara. Nabi kata tidak ada jangkitan pada penyakit dan tidak ada sial pada binatang. Tidak ada jangkitan pada penyakit. Bukanlah maksudnya Nabi menafikan penyakit itu boleh berjangkit. Bukan maksud macam tu. Maksud bila Nabi kata la adwa, tidak ada jangkitan pada penyakit, maksudnya ialah penyakit itu nak berjangkit ataupun tidak dengan izin Allah. Kita kata ada penyakit berjangkit. Kita kata demam campak mudah berjangkit. Kita kata doktor hak duk bagi ubat dekat orang demam campak, duk pegang duk buat, tak berjangkit ke dia? Tidak diizinkan Allah. Kita kata anak jiran sebelah rumah kita kena demam campak, ni boleh kena kat kita? Ada orang yang jiran satu rumah kena demam campak, sebelah pelik ni tak kena. Bahkan dalam rumah yang kena demam campak tu, anak ada 5 orang, 3 kena punya teruk, hak doa lagi tak kena. Walaupun orang kata penyakit demam campak ni berjangkit, tetapi Islam kata la adwa, tidak ada jangkitan pada penyakit, melainkan kalau Allah izin, maka berlaku jangkitan. Wala fayarah, dan tidak ada sial pada apa-apa binatang. bunyi apa-apa-apa semua tak ada kena-mengena dengan sebarang malapetaka yang nak menimpa. Tapi Nabi kata, وَيُعْجِبُنِي أَلْفَعْلُ. Nabi kata, yang mengherankan aku, yang menimbulkan rasa takjub kepada aku, ialah al-fa'lu. Dan Nabi kata macam tu, sahabat kata dekat Nabi, وَمَا الْفَعْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Al-fa'lu itu apa ya Rasulullah? Nabi kata, kalimatun tayyibah. Al-fa'lu itu ialah, kamu bercakap benda yang baik-baik. Yang ni bagus, Nabi kata. Bila apa-apa benda jadi depan mata kita, kita andaikan kebaikan nak jadi. Jangan andaikan sial nak jadi. Nabi kata, jadi apa pun depan kita, kita andaikan kebaikan nak jadi. Kerana mengandaikan benda baik nak jadi, itu adalah doa supaya berlaku kebaikan. Dia setak-setak mutu patah engkau tu. Kita kata, kita tengok tu, kita nak pergi buat benda baik, halangan banyak. Kita kata, hang jangan tak pergi, hang pergi. Kita tak pergi lah. Kita bagi semangat kepada Taufi. Dia tenang-tenang motor dia, engkau tu patah. Kita tengok, ha nak pergi masjid, ha nak buat benda baik, halangan banyak. Jangan tak pergi, hang pergi lah ni juga. Al-Fa'lu. Kita kata ni, makna kata yang nak pergi buat ni benda baik, pahala besar. Itu sebab dia main halangan demi halangan. Kata-kata yang macam tu, memberi perangsang kepada dia untuk buat baik, dipanggil Al-Fa'lu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyara, wa in kana syu'mu fi syai'in fa fid dar wal mar'ah wal faras, atau kama qala, muttafaqun alaih. Ibnu Umar anak Sidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, la adwa wa la tiyarah. Tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan jika dikehendaki Allah. Maka baru berlaku jangkitan. Wa la tiyarah, dan tidak ada sial, tidak ada malapetaka pada mana-mana binatang. Wa in kana syu'mu fi syai', Nabi kata, kalaulah sekiranya nak berlaku juga sempena yang tak baik pada sesuatu. Asyu'mu mana dia tasya'um, lawan kepada tafa'ul tadi. Kalau nak berlaku juga tasya'um ni, kalau nak berlaku juga sempena yang tak baik ni, Nabi kata, fafidar, kalau nak jadi pun pada rumah, Nabi kata. Wal mar'ah, ataupun pada wanita. Wal faras, ataupun pada kuda, yang ni kenderaan. Tiga ni boleh jadi tak baik, Nabi kata. Imam An-Nawawi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kalau nak jadi juga tak baik ni, boleh jadi pada rumah. Maksud dia apa? Kata dia, rumah kita duduk tu, Allah, tiap-tiap bulan pencuri masuk. Ada tak elok lah pada rumah tu, kalau nak jual ke, kalau nak pindah ke, elok sana. Kita beli satu rumah, rumah kita tu jadi istana, sampai adik-beradik pun tak ramai, kawan langsung tak ramai. Tak cantik eh? Dah. Dulu kita duduk rumah dulu, okey. Allah dengar rumah, senang orang main rumah kita tu nampak himar. Tapi pindah pergi rumah barulah ni, sampai siapa pun tak pergi. Adik-beradik pun tak pergi, kawan pun tak rasa nak pergi. Tak cantik. Rumah yang didatangi oleh baik, oleh tetamu, itu ada keberkatan pada dia. Tapi sampai siapa pun tak pergi, tak pergi. Kita heran, kita jumpa kawan kita, mainlah berjalan di rumah, tak pernah main lah. Tak main. Ada tak cantik, dia kata. Kalau nak jual ke, kalau nak pindah ke, kalau nak apa ke, bolehlah. Ataupun dia kata, wal mar'ah, pada wanita. Dia dapat isteri jahat. Na'udzubillahiminzalik. Dia dapat isteri jahat. Dia duduk nak cakap banyak kali dah. Nak cakap tak jadi, nak cakap tak jadi, nak cakap tak jadi. Sampai sekali itu boleh cakap. Nak cerita, kata ni, nikah lama, dah berbelas tahun dah menikah. Dia kata, kalau saya cerita ke ustaz-ustaz tak percaya, dia kata. Saya elok baju tunjuk belakang ni, berbalok, isteri pukul. Ya Allah, saya kata karut betul. Ni, angkat baju ni, tunjuk belakang, berbalok, isteri pukul. Dia kata, ustaz, dia biasa jerat saya dengan wayar telefon, dia kata. Ya Allah. Lebih boleh jadi macam tu. Yang duk dengar ni laki jawab bini. Yang tu dia biasa tegak. Dia bini dia jawab dia. Saya kata awak sampai jadi macam tu. Kata. Taulah saya sabar mana dia kata. Kita tak maulah katakan dia hang tak ada dia hang balik jerat dia balik. Kita tak maulah kata lagu tu itulah aku tak suruh lagu tu. Tapi jangan duk biar dia jerat hang tu pasal apa? Jadi kata kat saya kebetulan ada satu kawan pula sebelah. Kawan ni dengar kita tak jawab apa lagi kawan ni sudah tolong jawab. Dia kata hang biar dia buat hang lagu tu. Kalau bini aku buat kat aku, aku terajam dia daripada pintu rumah. Dia pergi tidur tepi tonggak. Kawan sebelah kita ni. Kita kata kat dia lagu tu tak boleh. Kita kata kat dia lagu tu. Dia ni dia lebih sangat pula dah. Hang biar dia buat lagu tu ke hang? Tu dia Terajam tu kita dengar takut dah. Dia habang pula daripada pintu rumah sampai tonggak. Dia pilih. Saya kata dua-dua pun tak boleh. Saya kata lagu hang pun tak boleh. Kasar sangat. Lagu hang pun tak boleh. Sampai bidu jadi yang betapa tu tak boleh. Kata. Suami dalam rumah ni dia kena ada haibah. Haibah ni maksudnya dia ada. Nak kata lagu mana bahasa Arab ni. Dia ni dia ada penggerun sikit lah. Ada penggerun sikit. Suami ni dia seriau juga dengan suami. Isteri ni dia seriau juga dengan suami. Kita tak cakap banyak, tapi dia ada seria kat kita. Kita cakap sekali, dia tak dengar, kita cakap sekali lagi, darah, volume darah sikit aja, cukup lah. Dia tahu dah jangan sampai tiga. Oh sampai tiga, mata nanti duduk tengok tonggak tu. Mau ada sikit, yang tu mau ada sikit. Kan? Jadi Nabi SAW kata, Kalau nak adalah asyukmu ni, atasyaum ni, kalau nak ada sikitlah benda-benda yang boleh timbul kecelakaan ni, pada benda-benda ni boleh timbul. Nabi kata yang pertama, fasidah di rumah. Rumah boleh jadi. Kita duduk rumah tu jadi tak tenang, jadi tak selesa, jadi hilang ketenangan, jadi rasa rumah tu tak bagus lah dengan kita. Ataupun isteri. Dia kata isteri ni dia jahat macam mana ke, dia curang dengan kita ke, macam mana ke isteri ni. Boleh jadi. Dan yang ketiga, wal faras. Dia kata dan kuda. Kuda dalam maksud kata kenderaan. Beli kereta tu daripada hari mula beli sampai hari ni, kira 3 bulan dah pakai. Tiap-tiap hari pergi kedai pomen. 90 kali pergi kedai pomen. Daripada hari mula beli sampai 3 bulan. 90 hari, kira orang telefon dia tanya, ada mana? Ada kedai pomen. Yang ni betul nak bawa malam takal lah. Apa kerja apa tergendala habis mengaji tak boleh pi dengan kepala rapalah duit habis dengan, tak tahu nak abang. Ada lah. Jadi Nabi SAW kata kalau nak berlaku pun benda tak apa cantik ni, 3 benda ni. Selain tak lah. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Mudah-mudahan kita ambil yang tibas. Kepercayaan karut marut tidak ada tempat dalam agama. Sebaliknya kita mesti latih diri kita. Mulut suka doa kebaikan pada orang. Orang main cerita apa pun kat kita, kita baca kot baik. Kita baca kot baik. Dia main abang saya ni lagu tu, lagu ni, lagu ni. Kita baca kot baik. Kita kata tak ada apa tu. Dia nak uji kesabaran hamba. Dia nak uji kesabaran hamba. Kalau hamba boleh sabar, dalam masa yang sama hamba boleh perbetul benda ni, InsyaAllah pahala besar tu halun nanti nak bagilah. Kita bagi satu benda yang positif dekat dia. Itu dia panggil al-fa'lu. Ataupun tafa'ul. Iaitu sesuatu yang berbentuk doa kepada kebaikan. Di dalam sebuah hadis. Riwayat daripada Abi Bakrah. Nufayr bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna zaman. قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم wa Rajab mudhar allazi baina Jumadai wa Sya'ban. Ayyu syahrin hadha? Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس البلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد أو كما قال متفق عليه. Seorang sahabat Nabi, nama dia Nufayl bin Harith radhiyallahu anhu, ataupun dia lebih dikenai dengan nama Abi Bakrah. Dia menceritakan, kata dia, Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, sesungguhnya masa sentiasa berputar sejak daripada hari Allah mencipta langit dan bumi. Nabi kata, sejak daripada hari Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, maka sejak daripada hari itu, masa ni duk berjalan. As-sanatu itna asyarat syahra. Nabi kata dalam setahun, 12 bulan. Sejak daripada Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, sampai ke hari ini, sampai kiamat. Masa duk berjalan, setahun ada 12 bulan. Begitu. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni, daripada Muharram, sampailah Zulhijjah. Dalam 12 bulan ni, Nabi kata, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, bulan itu dinamakan bulan-bulan haram. Ataupun bulan-bulan suci. Salasun mutawaliyat. 3 bulan haram berturut-turut. Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan ni berturut-turut. Zulqa'dah bulan 11. Zulhijjah bulan 12. Dan Muharram bulan 1. 3 bulan haram ni Allah letak dia berturut-turut. Wa Rajab mudhar allazi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan satu lagi bulan haram ialah bulan Rajab. Ni bulan kita duk la ni. Dia dipanggil bulan haram. Yang bulan Rajab ini disebut oleh Nabi dalam hadis ni sebagai Rajab mudhar. Bulan Rajab mudhar. Mudhar ni nama satu bani, satu suku Arab. Yang suku ni dia suka bulan Rajab lebih daripada bulan lain. Bagi Bani Mudhar, bagi mereka bulan Rajab ni special sangat. Maka dalam bulan Rajab ni mereka akan buat segala, mereka akan lipat gandakan kebaikan mereka. Sehingga kan Nabi SAW sebut Rajab Mudar. Kerana nak ambil sempena orang-orang Mudar ini yang terlampau sangat suka kepada bulan Rajab. Jaga baik-baik. Ini kalender Islam. Ini takwim. Ini kalender Islam. Ramai orang Islam hari ini dia tak tahu kalender Islam. Tuan-tuan balik malam ni pegang anak tuan-tuan sekolah menengah sekarang, suruh dia bilang bulan-bulan Islam daripada Muharram sampai Zulhijjah, suruh dia bilang. Dia merapu dana habis semua. Dia setak Muharram, lepas tu dia kata Qidam bapa dia duk main lagu tu. Dia ketahuan hak mana bulan, hak mana apa. Punya berjayanya orang Kristian mempopularkan kalender dia. Sehingga kalender Islam ni hilang daripada perkiraan orang Islam. Kita tak sedar ni. Yang ni benda ni dia jadi cara halus. Secara halus. Maka dipendamkan kalender hijrah ini, dia angkat kalender Masihi. Dan kita tanya orang Islam hari ini, kita tanya hari ini apa hari bulan? Dia jawab 18. Kita tanya dia, kita jumpa dia tengah jalan kan, jumpa dia di pekan kan, jumpa di pejabat kan, kita kata hari ini apa hari bulan? Automatik dia jawab 18. 18 September. Dia tak jawab 11. 11 Rejab. Hari ini 11. 11 Rejab. Dia tak jawab. Kepala dia dah set dah kalender Masihi. Dan tak ada dalam kepala dia kalender Islam. Marah, bukan tak marah dekat orang-orang apa nama Masihi, dekat orang-orang Nasara, orang Kristian ni, bukan kita tak marah. Kita marah dekat George Bush ni, kita marah habis. Dekat suku Syakat dia. Dalam-dalam duk marah tu kita pakai tak lepas suku. Demikianlah berjayanya musuh di dalam memprogramkan pemikiran orang Islam hari ini. Begitu. Nabi SAW sebut bulan Rejab ni dengan nama Rejab Mudar. Kerana suku Mudar, mereka sangat memuliakan bulan Rejab. Bulan Rejab ni, Nabi kata, Alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan Rejab ni dia duduk di antara Jamadil Awal, Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Jamadil Awal, lepas tu Jamadil Akhir, lepas tu Rejab, lepas tu Sya'ban. Maka kedudukan Rejab ini adalah di antara dua Jumadai ini dengan bulan Sya'ban. Dia duduk ada di tengah. Lepas Nabi kata macam tu, Nabi kata, ayu syahrin hadha. Nabi terus beralih dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, ayu syahrin hadha. Lah ni bulan apa? Nabi tanya. Kulna, jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tak tahu. Bukan sahabat tak tahu, kata bulan tu bulan Zulhijjah ni. Masa Nabi tanya ni, masa bulan Zulhijjah. Bukan sahabat tak tahu, kata lah ni duduk dalam bulan Zulhijjah. Tapi sebagai hormat sahabat kepada Nabi. Bila Nabi tanya, mereka tak mendahului Nabi dalam memberi jawapan. Mereka kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tak tahu. Pasti soalan tu tak patut tanya. Soalan macam tu tak patut tanya. Sebab soalan macam tu semua orang pun tahu. Dia terlalu common. Benda yang common. Benda yang semua orang tahu. Kata hari ni hari apa tak? Orang tahu hari ni hari Rabu. Tak payah tanya. Takkan Nabi tak tahu hari ni hari apa? Takkan Nabi tak tahu lah ni bulan apa? Tapi bila Nabi tanya soalan yang terlalu mudah ni, mesti ada benda di sebalik soalan itu. Maka lebih baik sahabat tak usah jawab. Biar Nabi bagi jawapan. Bila Nabi SAW kata, ayu syahrin hadha, lah ni bulan apa? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, bulan apa lah ni? Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighair ismi. Lepas pada sahabat kata, kami tak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu, Nabi diam. Fasakata, Nabi diam, Nabi senyap. Hatta zananna annahu sayusammihi bighair ismi. Sehingga kan kami duk sangka Nabi diam tu kerana Nabi duk fikir nak buh nama lain pada bulan tu. Nabi sengap lepas dia tanya lah ni bulan apa, sahabat kata tak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lepas tu Nabi sengap. Nabi sengap ni menyebabkan sahabat duk sangka, kok-kok Nabi duk fikir nak buh nama lain bagi bulan tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi kata, alaysa Zulhijjah? Nabi kata, bukankah bulan ni bulan Zulhijjah? Qulna bala. Barulah sahabat kata, betul, memanglah bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ayyu baladin hadha? Nabi kata, ni lah ni kita duduk di negeri mana? Nampak? Soalan yang tak patut tanya. Nabi tanya soalan tu dekat sahabat dia. Nabi kata, ayyu baladin hadha? Kita ni duduk atas negeri apa ni? Lah ni kita duduk di mana? Kita duduk dalam negeri apa? Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu jawapan hak tepatnya apa. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Lepas sahabat jawab macam tu, Nabi diam. Nabi diam ni sampai sahabat kata, kok Nabi duk fikir kot nak bubuh nama lain bagi negeri ni. Tak lama selepas Nabi diam, qala, Nabi kata, alaysal baladatul haram? Nabi kata, bukankah negeri yang kita duduklah ini negeri haram? Ini negeri yang suci, Mekah. Maksudnya, bukankah ini negeri haram? Bukankah ini Mekah? Qulna bala. Sahabat kata, betul, memanglah kita duduk di atas tanah haram. Kemudian Nabi SAW kata, fa'ayyu yaumin hadha? Nabi kata, ni hari ni hari apa? Dia tanya lagi sekali. Soalan yang tak patut dia tanya. Macam biasa juga sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul lebih tahu jawapan tepat daripada kami semua. Kemudian Nabi pun diam juga. Nabi tak kata apa. Sehingga sahabat dia ingat-ingat kot-kot Nabi nak bubuh nama lain bagi hari itu. Kemudian Nabi SAW kata, alaysa yauman nahri? Bukankah hari ini hari raya korban? Nabi kata, bukankah hari ini 10 Zulhijjah, hari raya haji? Jawab sahabat, bala, bahkan memang hari ini 10 Zulhijjah, hari raya korban. Qala, Nabi kata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Nabi kata, aku nak abang ke hampa beberapa benda. Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta benda kamu semua, dan juga maruah dan kehormatan kamu semua haram ke atas kamu, merosakkan dia. Nabi kata, aku nak habak dekat hangpa ni, kita sama-sama, kita orang Islam ni tak boleh sama-sama kita tumpah darah. Tak boleh. Kita marah macam mana pun, kita sakit hati kat dia macam mana pun, kita macam mana sekalipun perasaan kita dekat saudara kita yang mengucap dua kalimah syahadah, yang semayang lima waktu, yang baca Quran, yang pergi Mekah buat haji, macam mana pun kita tak berkenan, tak puas hati, benci dekat dia, tak boleh tumpah darah dia. Nabi kata. Dan antara sama-sama kita orang Islam ni, tak boleh curi harta sama-sama kita. Tak boleh satu orang Islam pergi ambil harta orang Islam hak lain dengan cara yang tidak betul. Tak boleh, Nabi kata. Dan wa'arabakum, dan tak boleh orang Islam menjatuhkan maruah dan kehormatan satu orang Islam yang lain. Tak boleh. Kita tak boleh fitnah dia dengan fitnah yang tak sebenar. Kita tak boleh tuduh dia dengan tuduhan tak betul. Kita tak boleh malukan dia di depan orang ramai sedangkan benda yang kita kata tak betul. Tak boleh buat satu benda yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Haramnya kamu tumpah darah saudara kamu yang Islam, haramnya kamu ambil harta benda kawan kamu yang sama-sama Islam, haramnya kamu malukan dia, kamu jatuhkan maruah dia sedangkan kamu Islam, dia Islam, semacam mana haramnya hari kita hari ini, hari raya haji ini, seperti mana haramnya negeri hak kita duk pijak lah ni, seperti mana haramnya bulan yang kita duk berada lah ni. Nabi kata, kalau kita duduk di Mekah, di tanah haram, kita reti jaga pantang larang di tanah haram, maka macam itulah kita kena reti jaga pantang larang kita sama-sama orang Islam. Kata Nabi SAW, وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. Nabi kata, aku nak ingatkan hampa lagi satu benda. Satu hari, kamu semua akan jumpa Tuhan kamu. Nabi kata, aku nak habarkan hampa lagi satu benda. Ambil ingat benda ni elok-elok. Nama kata manusia, nama kata makhluk Allah, satu hari dia akan mati, dia akan jumpa Allah. Sewaktu kamu jumpa Allah, fayas'alukum an a'malikum. Tuhan tanya satu aja. Tuhan tanya amalan kamu apa. Tuhan tak tanya harta kamu banyak mana. Tuhan tak tanya kamu di atas dunia pengaruh kamu, pengikut kamu ramai mana. Tuhan tidak tanya di atas dunia anak kamu berapa orang. Tuhan tak tanya tanah kamu, bendang kamu berapa relung. Tuhan tak tanya tentang benda-benda ni. Tuhan nak tanya an a'malikum, amalan kamu atas dunia. Kamu banyak buat sembahyang sunat di atas dunia? Kamu rajin baca Quran di atas dunia? Kamu guna masa lapang kamu untuk berzikir ingat Allah semasa di atas dunia? Kamu jaga hubungan silaturahim sama-sama saudara Islam masa di atas dunia? Ada lebihan harta yang aku bagi dekat kamu, kamu infak, kamu sedekah pada jalan Allah? Benda ni Allah akan tanya kamu bila kamu jumpa Allah esok. Ala fala tarji'u ba'di kuffar. Nabi kata, ketahuilah, janganlah sekali-kali selepas daripada aku tak ada esok ni kamu balik menjadi kafir. Nabi kata, jangan ada di kalangan kamu, umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akhir zaman, jangan ada seorang pun daripada kalangan kamu selepas aku wafat, aku mati, aku tak ada esok, kamu jadi kafir balik. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga menyebabkan kamu sama kamu, Islam sama Islam, boleh berperang tumpah darah sama-sama seagama. Ala liyuballighi syahidul ghaib. Nabi kata, ketahuilah, aku nak pesan dekat kamu, tolong siapa yang dengar aku kata hari ini, sampaikan kepada orang yang tak mai hari ini. Tolong ni hadut dengar ni, tolong pihabah dekat orang yang tak ada hari ini. Dia habang dekat mereka betapa pentingnya orang Islam jaga persaudaraan sama-sama Islam. Dia habang dekat orang hak tak main ni betapa pentingnya kita Islam sama Islam tidak tumpah darah. Kita Islam sama Islam saling jaga, menjaga maruah dan kehormatan kita. Tolong dia habang dekat orang hak tak dengar aku cakap hari ni. Fala'alla ba'da man yuballaghuhu ayyakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ah. Nabi kata, mudah-mudahan orang yang disampaikan berita ini lebih faham daripada orang yang dengar di depan aku ni. Nabi kata, mudah-mudahan ni hampa hadut dengar aku cakap ni, hampa pi cerita dekat orang hak tak dengar aku cakap, mudah-mudahan orang hak dengar ni lebih faham daripada hampa hak dengar ni. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, ala hal ballaghtu. Nabi kata, tidakkah aku sudah sampaikan apa yang Tuhan suruh aku sampaikan? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, ni, aku dah habang dah apa Tuhan suruh aku habang. Betul tak betul aku dah habang dekat hampa semua? Ala hal ballaghtu, betul tak betul aku dah habang dekat hampa semua? Nabi tanya. Qulna na'am, jawab sahabat-sahabat, iya, kamu dah bagi tahu kami tentang benda ni, kami akan bagi tahu orang yang tak dengar benda ni pada hari ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, aku dah bagi tahu benda yang kamu suruh aku bagi tahu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih, sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat Quran dengan hadis Nabi ni dia nak suruh kita jadi baik. Kalau kita duk dengar ayat Quran hari-hari, kita duk dengar hadis Nabi hari-hari, tak patut kita tak jadi orang baik, tak patut. Hari-hari kita dengar ayat Quran, hari-hari kita dengar hadis Nabi, hari-hari kita nak buat perbuatan yang dilarang oleh Quran dan hadis Nabi, sangat tidak patut. Quran, dia mengajak kita suruh jadi manusia yang memahami ilmu dan beramal dengan ilmu. Quran sekali-kali tidak mahu manusia yang belajar dia, manusia itu jadi sesat daripada jalan kebenaran. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, kami sedang bersembang-sembang tentang Haji Wada. Abdullah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia menceritakan. Kata dia, satu hari ketika mereka sedang berbincang-bincang, sedang bersembang-sembang tentang haji wada. Haji yang Nabi buat pengabihan. Nabi buat haji sekali sahaja, dan haji itu dinamakan hajatul wada. Tengah sahabat-sahabat itu bersembang tentang hajatul wada, tentang haji yang Nabi buat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina azhurina, waktu kami duk cakap tu Nabi ada sama dengan kami. Wala nadri ma hajjatul wada, kami sebenarnya pun tak tahu yang kata haji wada ni apa. Apa benda yang kata haji penghabisan, haji perpisahan, haji last ni apa dia? Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok sahabat-sahabat dia bercakap tentang haji wada, dalam keadaan sahabat nampak macam tak faham apa dia yang kata haji wada ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, hamidallah, Nabi memuji Allah subhanahu wa taala, Nabi bertahmid kepada Allah, wa asna alaihi, dan Nabi puji Allah subhanahu wa taala. Dah habis Nabi sebut alhamdulillah wa bihi nasta'in apa semua, dah habis. Summa zakara al-masih ad-dajjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut cerita tentang dajjal. Al-masih ad-dajjal. Cerita tentang dajjal. Fa atnaba fi dhikrih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu menceritakan tentang Dajjal ini, Nabi memanjangkan cerita dia. Nabi cerita detail, Nabi cerita secara halus satu persatu yang kata Dajjal ni apa, dia nanti terbit mai kok mana, sifat Dajjal macam mana, apa Dajjal akan buat bila dia keluar esok. Nabi cerita berkenaan dengan Dajjal ini dengan panjang lebar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang Nabi bersabda, Nabi kata, ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Nabi kata tidak ada seorang nabi pun yang Allah bangkitkan di atas muka bumi ini melainkan depa pasti akan ingatkan umat depa tentang Dajjal ini. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh dulu dan nabi-nabi selepas Nabi Nuh semua cerita dekat umat mereka tentang Dajjal. Peliklah, Dajjal ni dia akan muncul sebelum kiamat. Maknanya Dajjal ni tidak akan muncul zaman Nabi Nuh. Maknanya Dajjal tidak akan muncul pada zaman mana-mana Nabi, bahkan zaman Nabi Muhammad hidup pun Dajjal tidak akan keluar. Dajjal hanya akan keluar menjelang kiamat esok ni. Baru dia keluar, masa tu Nabi Isa akan diturunkan balik oleh Tuhan untuk bunuh Dajjal. Tapi hak peliknya, Nabi-Nabi yang Dajjal tidak akan keluar zaman dia pun cerita pasal Dajjal pada umat dia. Menunjuk kata dahsyat fitnah Dajjal ni, cukup dahsyat. Sehinggakan Nabi yang tidak akan jumpa Dajjal pun cerita tentang Dajjal kepada umat dia. Tidak ni dah, dia tak jumpa, umat dia tak akan jumpa, tak payah cerita lah. Tapi tak, Nabi-Nabi semua sekali menceritakan tentang Dajjal ini kepada umat dia. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'ni falaysa yakhfa alaikum. Kata Nabi SAW, Dajjal sesungguhnya dia akan keluar di kalangan kamu. Nabi kata, cerita tentang Dajjal keluar ni cerita pasti. Dia tentu keluar di kalangan kamu ni. Dan dia ni yang kata Dajjal ni, cerita tentang dia langsung tidak kabur, langsung tidak samar-samar. Cerita tentang Dajjal ni jelas, tak ada yang samar-samar. Tak macam cerita tentang Imam Mahdi. Cerita tentang Imam Mahdi samar-samar. Akan turun sebelum menjelang kiamat satu imam yang dipanggil dia Imam Mahdi. Adakah Mahdi itu nama dia ataupun dia dipanggil Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk? Itu pun dibincang oleh ulama. Ada setengah ulama kata nama imam tu Imam Mahdi. Ada setengah ulama kata tak, dia nama lain, cuma dipanggil dia Imam Mahdi, yang bermaksud imam yang mendapat petunjuk. Bahkan sebahagian ulama sampai kata tak, sebenarnya yang kata Mahdi itu Nabi Isa. Sampai begitu pertikaian, perbincangan di kalangan ulama, maknanya samang-samang. Cerita tentang akan ada satu imam yang akan turun sebelum menjelang kiamat, dan imam itu dipanggil Mahdi, itu cerita yang pasti. Tapi siapa? Dia sama-sama. Tapi cerita tentang Dajjal ini tidak ada sama-sama. Memang jelas akan mai satu makhluk, nama dia Dajjal. Dan dia ni sifat dia begitu begini, semua diterangkan di dalam hadis dengan jelas. Nabi kata tidak ada kesamaran, tidak ada kelabu pada cerita tentang Dajjal ini. Inna rabbakum laisa bi'a'wal. Nabi kata Tuhan kamu tidak buta. Nabi kata wa innahu a'waru 'ainil yumna. Tapi yang kata Dajjal ini mata kanan dia buta. Jelas Nabi kata Tuhan kamu tak buta, sebelah mata pun tak buta, tapi yang kata Dajjal pasti mata kanan dia buta. Ka'anna 'ainahu 'ainabatun tafiyah. Bahkan mata hak sebelah lagi tu, hak tak buta tu pula, dia timbul keluar macam mana buah anggur yang tersembul keluar. Ala innallaha harrama 'alaykum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam habis cerita pasal Dajjal ni, Nabi kata ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas orang Islam menumpahkan darah-darah sama-sama Islam. Nabi sebut benda ni. Tadi dia cerita pasal Dajjal, habis cerita pasal Dajjal tolak pergi ke tepi, Nabi cerita satu bab lain pula. Nabi kata sesungguhnya Allah mengharamkan orang Islam bunuh orang Islam. Wa amwalakum, Allah mengharamkan orang Islam pi ambil harta orang Islam dengan jalan tak betul. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti mana haramnya hari yang kita doa adalah ni, maksudnya hari haji ni. Seperti haramnya bumi yang kita doa adalah ni, tanah haram ni, haram berlaku sebarang tumpah darah di atas bumi ni. Fi syahrikum hadza, dan seperti haramnya kita buat benda tak elok pada musim-musim haji, bulan-bulan haji yang kita doa adalah ni. Nabi kata ala hal balagtu. Nabi kemudiannya kata wahai Tuhanku, tidakkah aku sudah sampaikan apa yang kamu suruh aku sampaikan. Nabi lepas habang benda ni, Nabi kata ke Tuhan, ya Allah, tidakkah aku sudah habang apa yang kamu suruh aku habang. Kamu suruh aku ingatkan orang Islam, jangan ada orang Islam tumpahkan darah sama-sama orang Islam. Aku habang dah. Kalau lepas ni mereka buat, bukan kerana aku tak habang. Kamu suruh aku supaya aku bagitahu orang Islam, orang Islam tidak boleh curi harta sama-sama orang Islam. Aku habang dah. Kalau lepas ni mereka curi, bukan kerana aku tak habang. Orang Islam haram menjatuhkan maruah sama-sama orang Islam. Aku habang dah. Jangan kata selepas ni aku tak habang. Semua benda aku dah habang dekat mereka ni. Kalau mereka ni masih lagi duk buat benda-benda yang terang-terang Tuhan larang, bukan kerana aku tak habang. Mereka jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu na'am. Sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi kata tidakkah aku sudah sampaikan apa yang Tuhan aku suruh sampaikan, sahabat-sahabat kata na'am. Bahkan ya Rasulullah, kamu dah habang ke kami semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Aku dah habang dah semua benda yang kamu suruh habang kepada orang yang ada di depan aku ni. Kemudian Nabi kata wailakum aw waihakum. Nabi kata celakalah kamu ataupun bencana akan menimpa kamu. Unzuru, Nabi kata perhatikanlah. La tarji'u ba'di kuffara. Nabi kata jangan sekali-kali hampa dah jadi Islam, lepas ni jadi kafir. Nabi kata yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Semata-mata kerana hampa bunuh sama-sama saudara yang seagama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi nak beritahu kat kita, kita ni sama-sama orang Islam. Tak boleh sama-sama kita ni bunuh, tumpah darah. Tak boleh sama-sama kita curi harta benda kita. Tak boleh sama-sama kita jatuhkan maruah sama-sama kita. Tak boleh buat benda-benda yang macam ni. Kalau buat juga benda-benda yang macam ni, kita melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita sampai peringkat bunuh saudara kita sama-sama seagama, kita seolah-olah orang kafir, sedangkan kita dah mengaku Islam sebelum daripada perbuatan kita itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, wattaqul syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimakum, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ittaqul zulma, Nabi kata takutlah dengan perbuatan zalim. Nabi pesan dekat orang Islam yang hidup zaman dia, dan pesan kepada kita semua orang Islam zaman lah ni, jangan sekali-kali siapa daripada kalangan kita ni, siapa-siapa daripada kalangan kita ni buat zalim pada siapa-siapa. Jangan kita buat nyayang orang, jangan kita buat zalim ke orang. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, kerana buat zalim itu menyebabkan kamu akan diselubungi kegelapan pada hari kiamat. Atas dunia kita buat zalim ke orang, kita fitnah orang, kita rosakkan orang, kita buat cerita tak betul tentang orang, kita musnahkan maruah orang, kita curi harta benda orang, kita bunuh orang dan sebagainya. Semua benda ni benda tak baik. Kalau sekiranya kita buat benda ni, kita buat zalim di atas dunia. Orang yang buat benda-benda ni, dia tahu ke dia tak tahu dia buat zalim, itu soal lain. Soalnya, kalau hak dia buat tu zalim, di hari akhirat esok, Allah akan selubungi dia dengan kegelapan. Wattaqu syuhha, Nabi kata, dah hendaklah kamu takut dengan sifat kedekut. Asyuhha maksudnya sifat kikir, kedekut, bakhil. Dah hendaklah kamu jaga-jaga diri kamu, jangan sampai kamu terjebak dalam perangai kedekut, dalam sifat kedekut. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, kerana sifat kedekut telah membinasakan umat sebelum kamu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, Nabi kata dua sifat ini menyebabkan tumpah darah di antara sama-sama orang dulu sebelum daripada kamu. Kerana seorang buat zalim pada seorang, berlaku tumpah darah. Tuan-tuan, satu orang yang dituduh melakukan satu benda yang dia tak buat, kerana tuduhan tu dia jadi tension, dia pergi bunuh orang yang tuduh dia. Tu yang kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ni kadang-kadang lebih dahsyat daripada bunuh. Kita bunuh satu orang bagi mati, habis selesai cerita tu. Tapi kita fitnah dia sehingga dia dicemuh oleh seluruh masyarakat, dia menanggung derita yang cukup teruk. Satu hari putus waya dia, dia ambil bunuh orang. Tumpah darah berlaku dalam masyarakat kerana perbuatan zalim yang orang melihat kecil, tetapi akibat dia besar kepada masyarakat. Maka Nabi SAW kata, manusia boleh tumpah darah semata-mata kerana dua benda ni. Yang pertama, kerana kezaliman. Dia kena zalim. Dia kena sikit tak apa. Lagi sikit, lagi sikit. Bila banyak dia kena, macam spring, tuan-tuan. Manusia ni macam spring. Kita duk renyuk dia, kita duk tekan, dia duk tekan, tak terlepas tak apa. Satu hari terlepas, dia petik main biji mata kita. Kita buat zalim ke orang. Kita buat dia, kita buat dia, kita buat dia. Dia tak boleh nak melawan, dia tak boleh nak melawan. Satu hari, kita teralik, dia terlepas. Dia buat kita. Maka tak boleh buat zalim orang. Ada ubi, ada batas. Orang kata, ada hari dia nanti balas kat kita. Bila timbul soal balas ni, musnah keharmonian masyarakat. Maka zalim dan juga kedekut menjadi punca kepada tumpah darah dalam masyarakat. Wastahallu maharimahum. Bahkan dua benda ni menyebabkan halal benda-benda yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah haramkan tumpah darah kerana mula dengan satu fitnah, maka berlaku tumpah darah. Benda yang diharamkan oleh Allah tumpah darah sama orang Islam itu diharamkan oleh Allah, tapi oleh kerana dia tak tahan orang fitnah dia, dia pergi bunuh orang yang fitnah dia, maka dia seolah-olah menghalalkan benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat Quran dengan hadis Nabi ini dia nak didik kita. Kalau kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, dengar hari ini, habis hari ini, kita balik perangai asal kita, tidak ada kebaikan dalam masyarakat. Tapi kalau kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, ayat Quran dan hadis Nabi ini menyentuh hati kecil kita, menyentuh dhamir kita. Kita berubah jadi orang baik. Kalau semua orang yang dengar, semua berubah jadi baik, masyarakat jadi masyarakat yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Baik daripada Allah yang tidak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا